akan ada yang akan menyembah berhala, akan ada yang akan melakukan kesyirikan. Dan telah kita terangkan ikhwah sekalian bahwa bab ini dibawakan oleh beliau karena apa? Karena apa beliau bawakan ini bab? Apa sebabnya? Daripada ayo. Baik. Jadi beliau bawakan bab ini untuk membantah syubhat kerancuan berpikir pada sebagian umat Islam, khususnya mereka yang jatuh dalam kesyirikan. Kesyirikan dalam masalah kuburan, mereka ini yang memunculkan syubhat bahwa pada umat Islam tidak akan terjadi lagi yang namanya kesyirikan. Maka apa yang kami lakukan ini bukan syirik, tapi ini bentuk mahabbatus salihin, bentuk cinta kepada orang-orang soleh. Ini bukan syirik, sebab tidak akan terjadi lagi kesyirikan pada umat Nabi Muhammad sepeninggal Rasulullah. Ini alasan, ini syubhat mereka ya. Makanya beliau bawakan bab ini untuk menunjukkan bahwa tidak, tetap akan terjadi pada umat Islam sebagian dari mereka yang akan melakukan kesyirikan. Ini bab ini. Baik, kemudian beliau bawakan dalil-dalilnya ya. Dalil-dalil, bukti-bukti bahwa tetap akan ada dari sebagian umat Islam yang akan melakukan kesyirikan. Ini sudah beliau terangkan dalil-dalilnya. Baik. Sebelum kita lanjutkan dalil-dalil berikutnya yang disebutkan pada bab ini, ya ikhwan yang belum sudah lama belum menghafal ya. Baik. Persilahkan, ada persilahkan ikhwah yang mau menghafal. Fadhal. Siapa yang mau? Ya, keras. Babu fadli. Baik. الذين آمنوا ولم يلبسوا وكلمته Baik. Siapa lagi? Abdul Fadl. Qira. Babul khawfi min asyir. Ayo. Allah عن ابن مسعود santa baikra لا يعذب من لا يشرك به من لا يشرك به طيب سنت إخوانا في الدين عزكم الله طيب telah kita baca dalil yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala membeberkan aibnya orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan membeberkan aibnya, kejelekannya orang-orang Yahudi. Ya, apa kejelekan yang Allah sebutkan di situ? Yang pertama, Allah melaknat mereka. Mereka adalah kaum yang dilaknat, yang dikutuk oleh Allah. Yang kedua, mereka adalah kaum yang dimurkai oleh Allah. Yang ketiga, mereka adalah kaum yang telah dirubah wujudnya oleh Allah menjadi kera dan babi. Ya, kemudian yang berikutnya, mereka adalah kaum penyembah tagut. Mereka adalah penyembah, para penyembah tagut, penyembah berhala, penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi ini sifat-sifat yang ada pada mereka. Nah, dan inti pembahasan kita yang sesuai dengan bab kita ada pada yang keempat ya. Mereka adalah kaum yang senang menyembah tagut. Nah, ini Yahudi. Kalau mereka punya kebiasaan seperti itu, maka apa? Otomatis akan ada di antara umat Islam yang akan mencontohnya. Inilah dalilnya ya, inilah dalil yang disebutkan oleh Syekh, bahwa akan ada sebagian dari umat Islam yang akan menyembah selain Allah, yang akan menyembah tagut, yang akan menyembah berhala, yang akan menyembah para wali. Ya, dari sisi mana? Sebab Allah menyebutkan bahwa Yahudi punya karakter begini. Dan dimaklumi dalam hadis nanti akan datang bahwa umat Islam sebagiannya ada yang akan mengikuti karakter Yahudi ini, menyembah Tawud. Jelas ya? Baik. Ikhwan fillah azzakumullah, sebelum kita masuk pada ayat yang setelahnya, ada faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau berkata berkaitan dengan ayat yang sudah kita bahas, yang di situ dibeberkan empat atau beberapa aibnya Yahudi oleh Allah. Kata Allah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fil ayati raddun ala man yaqul. Pada ayat ini terdapat bantahan kepada mereka-mereka yang mengatakan innahu yambaghi dzikru mahasinil mardudi alaihi, ya, bahwa sepantasnya ketika membantah seseorang itu harus disebutkan kebaikannya. Paham ini? Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ayat yang disebutkan itu adalah bantahan kepada mereka yang punya syubhat. Apa syubhatnya? Mereka mengatakan bahwa sepantasnya ketika kita membantah seseorang atau membantah sebuah kelompok itu harus disebutkan kebaikannya. Jangan hanya jeleknya disebut, tapi sebut juga kebaikan orang. Wa huwa ma yusammunahu bil muwazanat. Dan ini mereka namakan dengan istilah muwazanat. Masih ingat beberapa waktu yang lalu muncul syubhat ini, manhaj muwazanah namanya. Manhaj muwazanah. Dan orang-orang yang memunculkan manhaj seperti ini adalah orang-orang yang mengaku diri sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Mengkaji kitab-kitab ulama juga. Ya. Kalau mereka dibantah, mereka akan mengatakan sama kita. Sama-sama kita kaji kitab tauhid. Sama-sama kita kaji apa? Manhajus salikin. Sama-sama kita kaji Riyadus Salihin. Sama-sama kita kaji Sahih Bukhari. Jadi apa bedanya kita dengan kalian? Ya, bedanya adalah itu, salah satu yang bedanya ini, manhaj muwazanah ini. Paham ini? Baik. Apa itu manhaj muwazanah? Itu tadi, ketika kita membantah seseorang atau sebuah kelompok, jangan hanya menyebutkan jeleknya, tapi sebut juga kebaikannya supaya adil katanya. Paham ini? Nah. Ya. Maka Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan, fatil ayat, maka di dalam ayat ini raddun sharihun ala hadhil maqalah. Terdapat bantahan yang sangat jelas atas pendapat ini. Bantahannya di si ayat. Baik. Mana bantahannya dalam ayat? Mana bantahannya dalam ayat? Bantahannya dalam ayat ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan peringatan kepada umat Islam dari Yahudi agar Yahudi dijauhi. Apakah Allah menyebutkan baiknya dalam ayat? Apa yang disebut oleh Allah? Tidak ada, semuanya yang jelek. Padahal mereka punya kebaikan juga. Disebutkan dalam Al-Quran, wa minhum man intamanhu min narin yuwaddihi ilaika. Di antara Yahudi ada yang ketika kalian amanahkan dinar, dia amanah. Ada yang seperti itu. Ada yang tidak amanah. Jadi ada mereka punya kebaikan, tapi ketika tujuannya untuk membantah, memberikan tahdir, peringatan, jangan disebut kebaikannya. Kalau tujuannya ingin membantah, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar berhati-hati, jangan sampai dia meniru atau mengikuti akidahnya dan manhajnya. Maka di sini tidak dibutuhkan apa? Muwazanah. Dipahami? Iya. Hati-hati dari itu, pencuri itu, si pulang itu. Jangan dekat-dekat, tapi itu baik orangnya. Kalau sudah mencuri bagi-bagi dia sedekah. Ini mana apa namanya ini? Orang itu mau diperingati agar jangan dekat itu, hati-hati itu. Itu bahaya itu orang itu, begini begini begini. Tapi ada juga kebaikannya, apa kebaikannya? Begini begini begini. Oh, apa-apa sih kalau begini. Paham ini? Nah, ini dari dulu ini ya ikhwas sekalian, dibantah oleh para ulama. Ulama sudah membantah manhaj ini. Termasuk Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab ini, dalam kitab I'anatul Mustafid, syarah kitab Tauhid, boleh sebutkan di sini bahwa ayat itu membantah bantahan yang sangat sharih, yang sangat jelas terhadap maqalah yang sebenarnya kata beliau. Yang mereka inginkan dengan syubhat muwazanah ini adalah as-sukutu anil bid'ah wal khurafat. Yang sebenarnya mereka inginkan adalah diam. Itu mereka inginkan agar kita jangan membahas, jangan anu mereka, jangan ini mereka. Itu sama yang diinginkan. Ya, agar kita diam dari kebid'ahan dan khurafat, taib, dan diam dari orang-orang menyelisihi al-haq. Faham ini? Nah, ini faedah yang penting untuk saya nukilkan di sini supaya kita tahu bagaimana manhaj ulama kibar. Manhaj kibarul ulama Syekh Shalih Al-Fauzan tentang manhaj muwazanah ini. Ya, ada sebagian orang karena mungkin banyak ulama kibar yang berbicara, akhirnya dirubah kalimatnya. Kami tidak mengatakan wajib. Awalnya harus. Ya kan, awalnya harus disebut kebaikannya, harus adil sama orang, jangan hanya menyebut jeleknya, harus. Setelah dibantah oleh ulama kibar, apa kata dia? Kami tidak mengatakan harus. Seperti itulah. Wallahu a'lam. Ya, ini sekedar pengetahuan saja bahwa nanti kalau ketemu manhaj muwazanah ini, ingat pesan Syekh Shalih Al-Fauzan ini. Dalilnya mana? Qul hal unabbi'ukum bi syarri min dhalika masubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi. Sebutkan dalam ayat semua aibnya Yahudi, tidak ada satupun kebaikan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Tujuannya tahdzir. Tujuannya adalah tahdzir. Memberikan peringatan kepada umat agar berhati-hati dari Yahudi. Coba kalau disebutkan juga baiknya, tapi Yahudi itu gemar membantu loh. Gemar bersedekah loh, penyayang kepada anak kecil, penyayang kepada wanita. Oh, bagus kalau saya dinikahi sama Yahudi. Kan begitu ya? Baik. Nah, kita lanjut. Kemudian berikutnya, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan ayat yang ketiga, dalil juga. Dalil bahwa akan ada di antara umat Islam yang akan menyembah selain Allah. Kata beliau wa qawluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Berkata orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka. Jadi berkata orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, itu penguasa waktu itu ya, raja. Apa kata mereka? Mereka berkata, lanattakhidanna 'alaihim masjida. Sungguh betul-betul kami akan membangunkan di atas kuburan mereka tempat ibadah. Masjid tempat ibadah. Ya. Nah, ikhwan fil din azzakumullah, siapa yang dimaksud mereka di sini yang menjadi penguasa, dan kuburan siapa yang akan mereka bangun tempat ibadah di atasnya? Nah, ini ayat berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi. Sebutkan dalam surah Al-Kahfi berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi. Ya, yaitu seorang pemuda, ya tiga pemuda yang beriman, kemudian melarikan diri, menyelamatkan imannya, meninggalkan kampungnya, menyelamatkan imannya. Kemudian mereka kemana? Berlindung ke dalam gua. Tertidur dalam gua ya. Ditidurkan oleh Allah sekian ratus tahun. Ditidurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab kalau mereka tidak ditidurkan oleh Allah, ya kemana mereka pergi? Sementara mereka diincar, mau dibunuh dan seterusnya. Maka Allah ya lindungi mereka dalam gua, kemudian ditidurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, ikhwan fillah, ketika mereka meninggal, ketika para pemuda yang beriman ini pada waktu itu meninggal, nah, berkatalah penguasa waktu itu. Penguasa waktu itu berkatalah mereka, betul-betul kami akan membangunkan di atas kuburannya para pemuda ini apa? Tempat ibadah. Tempat ibadah. Iya. Dan penguasa waktu itu, penguasa yang berkata demikian, penguasa yang berkata demikian ini, oleh sebagian ulama mereka mengatakan penguasa ini penguasa kafir. Tapi mereka sangat menghormati, ya, mereka musyrik. Tapi mereka sangat menghormati tiga pemuda ini. Dan mereka meyakini bahwa kalau kita baik melakukan ibadah di kuburannya pemuda ini, itu akan ada keberkahan didapatkan. Makanya mereka ingin bangun apa? Ingin bangun tempat ibadah di atas kuburan sang pemuda, tiga orang pemuda tadi yang meninggal. Dipahami ya? Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, ini bentuk kesyirikan atau tidak? Hah? Membangun tempat ibadah di atas kuburan. Ya, kalau membangunnya ya haram. Apakah syirik? Ya tergantung. Kan begitu ya? Dia beribadah di atas kuburan tujuannya apa? Niatnya apa? Kalau dia ibadahi penghuninya, syirik. Tapi kalau ibadahnya kepada Allah dengan keyakinan lebih berberkah di sini, maka apa ini? Wasilah menuju kepada kesyirikan. Dan ini yang terjadi pada umat terdahulu. Ya, yang ada pada zaman pemuda yang dijuluki Ashabul Kahfi. Nah, kalau terjadi pada umat terdahulu, maka pasti akan terjadi pada umat ini juga. Faham ya? Ini terjadi pada umat terdahulu kan? Ya, karena ini terjadi pada umat terdahulu, maka otomatis pasti akan ada dari umat Nabi Muhammad yang akan meniru mereka. Pasti ada. Sebab Nabi mengabarkan dalam hadis. Nanti akan ada nanti kita sebutkan hadisnya setelah ayat ini. Ya, Nabi mengabarkan dalam hadis bahwa akan ada di antara umatku yang akan mengikuti kebiasaan mereka. Nah, di antara kebiasaan mereka ini tadi, kalau ada orang soleh meninggal, segera dibangunkan tempat ibadah di kuburannya orang soleh. Mereka sholat, mereka berdoa, mereka baca Quran, mereka itu dan itu. Nah, ini kebiasaan mereka ya. Maka kalau ini kebiasaan orang kafir, maka pasti akan ada dari umat Nabi Muhammad yang akan mengikuti kebiasaan ini. Sebagaimana akan datang hadisnya nanti. Paham ini? Dan memang betul ada. Ada yang meniru jejaknya ini? Ada. Ya ada. Sengaja dibuatkan tempat-tempat untuk pembaca Al-Qur'annya, sengaja dibuatkan tempat-tempat untuk tempat sembelihannya, sengaja dibuatkan tempat-tempat dan seterusnya. Paham ini? Disediakan mushaf di situ, disediakan macam-macam tasbih di situ untuk melakukan ritual-ritual ibadah. Ini kan sama. Sama ini ya, sama. Baik. Nah, ini dalil yang ketiga. Kemudian berikutnya, ikhwan fillah, kita masuk pada hadis An Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu, dari Abu Sa'id, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Abu Sa'id Al-Khudri ya, siapa namanya? Siapa namanya Abu Sa'id? Namanya Abu Sa'id siapa? Hah? Atau ini sudah namanya Abu Sa'id? Abu Sa'id itu apa? Kunyah kan? Kunyah. Namanya siapa? Ya, kalau saya tidak salah ingat namanya Sa'ad. Sa'ad bin Malik. Kalau saya tidak salah ingat ya. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Namanya. Kunyahnya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Baik. Beliau termasuk sahabat sigar. Sahabat sigar ya. Sahabat sigar itu artinya apa? Sahabat kecil. Artinya bukan senior. Tidak seperti Abu Bakar. Tidak seperti Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Abbas. Tetapi ternyata Masya Allah, beliau termasuk salah satu sahabat. Salah satu sahabat dari 7 sahabat yang meriwayatkan hadis di atas 1000. 1000 hadis. Salah satu sahabat dari 7 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis lebih daripada 1000 hadis dari hafalan. Dari hafalan. Salah satunya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Urutan keberapa ini? Urutan terakhir dia ya. Yang pertama Abu Hurairah kan? Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian siapa lagi? Hah? Tunggu. Abu Hurairah wa yalihi bin Umar wa Anas wal Bahr, urutan kelima dia, bukan terakhir. Urutan kelima. Kalah Aisyah, istri Nabi sendiri. Kalah Jabir bin Abdullah. Jadi beliau urutan kelima dari sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Setelah Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Aisyah, kemudian Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Baik. Abu Sa'id berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Kata Nabi, "La tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal quddati bil quddha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian wahai umatku, tapi bukan semua ya, sebagian, betul-betul akan mengikuti kebiasaannya orang-orang sebelum kalian. Nah, ini dia hadisnya. Sungguh kata Rasulullah, kalian betul-betul pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Hadwal quddati bil quddha, sebagaimana serupanya antara quddha dengan quddha yang lainnya, sebagaimana serupanya, sebagaimana miripnya antara quddha dengan quddha yang lainnya. Quddha itu apa? Quddha itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan adalah rishatus sahmi, adalah bulu yang ada pada anak panah. Itu namanya quddha, bulu yang ada pada anak panah. Dan para ulama menjelaskan bahwa anak panah orang Arab itu ada 2 bulunya. Dan dua bulan ini persis sama, tidak ada perbedaan, mirip sekali. Dua buluan pada anak pada ini. Nah, Nabi menyebutkan dalam hadis bahwa sungguh kalian pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, seperti miripnya antara satu anak panah, bulu anak panah dengan bulu yang lainnya. Pas betul kalian menyerupai mereka. Kalau mereka A betul juga kalian lakukan. Persis sama. Apa yang mereka lakukan, kalau seperti itu cara mereka, seperti itu juga cara kalian. Persis, tidak ada bedanya. Itu kata Nabi. Ikhwana fiddin. Hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh. Sampai-sampai kata Rasulullah, seandainya mereka orang-orang sebelum kalian ini masuk ke dalam lubangnya biawak, kalian juga akan ikut masuk. Subhanallah. Sesuatu yang mustahil kan? Mustahil. Ada orang bisa masuk lubang biawak? Hah? Tidak ada yang bisa masuk lubang biawak kecil. Manusia besar tidak ada yang bisa masuk. Kalaupun bisa masuk, tidak ada yang mau. Siapa mau masuk lubang biawak? Itu apa? Tapi Nabi terangkan, begitu pastinya umat Islam akan mengikuti mereka, sampai-sampai kata Nabi, seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian juga akan ikut masuk. Selalu ingin meniru mereka, selalu ingin mengikuti mereka, selalu ingin mencontoh mereka, walaupun dalam perkara-perkara yang mustahil, walaupun dalam perkara-perkara yang memalukan untuk diikuti, tapi kalau itu yang mereka lakukan, kalian akan ikuti. Walaupun mustahil terjadi, walaupun sesuatu yang tidak layak, walaupun sesuatu yang memalukan, kalian akan ikut, kalian tidak akan punya rasa malu. Makanya Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, sampai-sampai laukana fihim, seandainya ada pada mereka, man ya'ti ummahu alaniya, seandainya di antara mereka ada yang menzinai ibunya di tengah jalan, terang-terangan di tengah jalan tanpa rasa malu, sungguh lakana fi ummati man yaf'alu dzalik, sungguh akan ada dari umatku yang juga akan melakukan itu. Na'udzubillah. Paham ya? Perhatikan ini hadis. Qalu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wal Nasara, apakah yang kamu maksud itu Yahudi dan Nasara yang akan diikuti oleh umatmu sebagiannya? Qala, Nabi menjawab, faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Mereka yang saya maksud, kata Rasulullah, Yahudi dan Nasara itu yang akan kalian ikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Baik. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya sahih. Baik, azan dulu. Oh, Nah, ikhwan fi din azakumullah. Ya. Hadis ini salah satu mukjizat dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di dalam hadis ini Nabi mengabarkan sesuatu yang akan terjadi, tapi belum terjadi. Di sini Nabi mengabarkan nanti, ya, kalian umatku akan mengikuti mereka, tapi belum terjadi, ya. Ya, ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya adalah wahyu. Tidak ada satupun yang meleset. Nabi bukan meramal, ya, bukan meramal. Sebab kalau peramal itu kadang benar, kadang salah. Tapi Nabi di sini semua yang disampaikan berkaitan dengan perkara yang akan terjadi, semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan terjadi. Termasuk hadis ini. Dan perhatikan bagaimana Nabi memberikan penguat. Menunjukkan pastinya, tidak mungkin tidak, pasti dan pasti. Sebab Nabi menyebutkan berita dengan memberikan tiga penguat supaya tidak ragu, supaya tidak bimbang, pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Makanya Nabi memberikan tiga penguat dalam hadis. Penguat yang pertama, sumpah. Nabi bersumpah dalam hadis. Ya demi Allah, atau demi Allah yang jiwaku berada di tangan Allah. Nabi bersumpah dulu. Sebelum menyampaikan beritanya, Nabi awali dengan sumpah dulu. Biasanya kalau orang bersumpah pasti sudah yakin ini, tidak mungkin meleset. Nabi bersumpah, mana sumpahnya? Kok tidak ada? Ada tidak dalam hadis? Ada? Tidak ada. Tapi itu namanya mahdhuf dalam ilmu nahwu, ya. Sumpahnya dihapus. Terhapus sumpahnya, ada tapi terhapus. Ya, dari mana kita tahu ada tapi dihapus dari huruf lam? La. Berarti kan situ la. La tattabi'anna, asalnya tattabi'una, asalnya hadis begitu. Asalnya kalimatnya tattabi'una. Ya, asalnya begitu, ya. Tattabi'una, kalian akan mengikuti. Tapi dikasih huruf lam, la. Lamnya di sini namanya huruf al-waqi'ah fi jawabil qasam. Huruf yang terletak setelah ada sumpah sebelumnya. Biasanya kalau ada huruf gini, itu ada sumpah sebelumnya. Seperti dalam Al-Quran, Tallahi La akidanna asnamakum. Tallah, demi Allah, kata Nabi Ibrahim, demi Allah, betul-betul saya pasti akan menghancurkan patung-patung kalian. Ya? Paham ini? La dari situ menunjukkan apa? Ada sumpah sebelumnya, cuma di sini dihapus sumpahnya. Ada tapi dihapus. Mana yang menunjukkan dihapus huruf lamnya ini? Ya berarti penguat yang pertama sumpah. Nabi menguatkan beritanya agar dipercaya, jangan diragukan dengan sumpah dulu. Setelah itu Nabi datangkan huruf lam. Lam itu juga penguat juga. Penguat yang kedua. Kemudian yang ketiga huruf nun taukid. Tattabi'anna. Nunnya bertasydid lagi. Asalnya apa? Tattabi'una kan? Kemudian dikasih didobol nunnya. Ini namanya nun taukid. Nun yang digunakan untuk menegaskan, lebih mempertegas lagi, lebih meyakinkan lagi berita yang akan disampaikan. Masya Allah. Sehingga siapa yang mengatakan tidak, tidak akan terjadi itu. Wah, bahaya itu orang. Bahaya itu kalau ada yang mengatakan tidak, tidak akan terjadi ada masa ada umat Islam ikut Yahudi. Ya kalau ikut akidahnya, ya mungkin tidak. Kalau ikut langsung akidahnya tidak, langsung ikut, langsung berubah agama, ya mungkin tidak. Tapi akidahnya diikuti. Ya, kalau ada yang mengatakan tidak akan ada umat Islam yang ikut Yahudi, wah dari mana itu? Siapa anda, siapa Rasul? Ya, jangankan ya, walaupun Nabi tidak memberi penguat, kalau Nabi yang berbicara, itu tidak boleh diselisihi. Sebab pasti benar. Ya, pasti benar. Ada pun ucapan anda, dari mana anda dapat wahyu? Apalagi Nabi di sini menegaskan dengan tiga penguat supaya kita tidak ragu akan terjadinya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi di sini memberitakan bahwa akan ada di antara umat Islam ini yang akan mengikuti kebiasaan mereka Yahudi dan Nasara. Akan ada, tapi tidak semua kan? Tidak semua, sebagian. Nah, sebagian. Dan biasanya orang-orang yang mudah ikut itu yang tidak belajar. Itu yang mudah ikut itu. Yang tidak mengerti agama. Tapi insya Allah, yang belajar sunnah, ya, boleh jadi juga ada. Sebab kebiasaan mereka banyak. Kita tidak tahu, makanya harus dipelajari apa kebiasaan-kebiasaan Yahudi itu agar kita menghindarinya, bukan untuk melakukan. Baik. Nah, ikhwan fil azakumullah. Nabi sampai mengabarkan di sini bahwa begitu semangatnya umat Islam dalam mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasara sampai-sampai dalam perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil mereka akan ikut. Kenapa? Sebab yang ada dalam pikiran umat Islam, kemajuan itu ada pada mereka dan ketinggalan itu ada pada umat Islam. Segala bentuk kemajuan, perkembangan itu ada pada orang Barat. Yang berbau ketimuran, kolam. Itu sudah ada di sini otak umat Islam ini. Sehingga apa saja yang ada dari Barat, begini langsung. Sampai minuman saja yang tidak enak rasanya, tapi kalau dari Barat, enak itu. Kan begitu ya? Minuman saja, tapi kalau ada merek dari Amerika, laku itu. Ini sudah minuman sehat. Tapi kalau ada ikhwah yang mengemas minuman, paling herbal. Begitu ya, ini contoh saja. Ini sudah terbentuk di otak kaum muslimin bahwa semua yang berada dari Barat itu mantap. Sehingga apapun gayanya mereka, apapun gayanya mereka, tidak peduli mereka menyelisihi agama atau tidak, yang jelas ikut mereka. Sebab itu yang terbaik. Iya. sampai mulai dari terkecil sampai pemerintahan. Kan begitu, sampai di pemerintahan. Oh. Ya. Akhirnya undang-undang Islam ditinggalkan. Yang mana diambil? Undang-undang Barat. Kebiasaan-kebiasaan Barat yang diambil. Dan seterusnya. Paham ini? Nah, makanya Nabi menyebutkan di sini, seandainya walau sehingga seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, sesuatu yang mustahil bisa terjadi, tapi kalau mereka bisa, mereka mau, mereka juga mau masuk. Seandainya ada Yahudi jalan sambil rambutnya berdiri, sambil bajunya compang-campit, dia pasti juga mau begitu. Yang penting saya bersama seperti itu. Itu artis pujaan saya. Ternyata dicek namanya Yahudi. Artisnya Yahudi. Yang penting harus sama dengan dia. Bagaimana model rambutnya, bagaimana model pakaiannya, bagaimana sepatunya. Masya Allah. Kenapa tidak ikut bajunya Rasulullah? Oh, maaf Pak. Itu anu itu dari Timur Tengah. Kalau sahabat justru model sandalnya Nabi mau diikuti. Itu sahabat, generasi terbaik jemaah sekalian, justru apa yang merupakan kesenangan Nabi mereka mau ikut walaupun mereka tidak suka. Itulah sahabat. Generasi terbaik yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi suka labu, saya harus suka labu walaupun saya tidak suka. Nabi suka pakai sandal Sibetia, saya harus buat sandal seperti itu. Kenapa kamu buat? Karena saya lihat Nabi suka pakai itu. Masya Allah, itu sahabat. Iya. Kalau kita lain, umat Islam. Di antara kita ada yang malu pakai songkok. Malu. Malu kan? Di antara kita ada yang malu kan? Keluar pakai sarung, pakai ciri khas Islam. Malu kita. Masya Allah. Tapi kalau mereka tidak malu itu, keluarkan salibnya, tidak malu mereka jalan. Bangga mereka dengan salibnya itu. Kalau umat Islam malu. Malu dia menutup aurat dengan sempurna, malu. Tapi kalau membuka aurat, coba lihat. Malukah mereka mempertontonkan aurat yang tidak malu mereka? Tidak malu. Nah, ini gambaran dari Rasulullah, gambaran yang sangat nyata sekali. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah betul-betul terjadi, bagaimana tidak? Nabi sudah menegaskan dengan tiga penguat, pasti-pasti. Seandainya mereka menggauli ibunya, ibunya yang digauli, pasti akan ada yang ikut umat Islam. Ibunya sendiri digauli. Orang Barat kan begitu, seperti binatang. Ya, seperti binatang. Nah, seandainya mereka melakukannya di tengah jalan, kata Nabi, maka akan ada umat Islam yang ikut juga melakukan di tengah jalan. Ini ada atau tidak? Ada dari umat Islam, dari anak muda kaum muslimin, na'udzubillah. Coba kalau ada hari Valentine. Valentine dari mana itu Valentine? Dari Yahudi. Dari Nasara. Apa yang dilakukan? Na'udzubillah, perzinahan. Coba untuk lihat anak muda kaum muslimin. Bangga kalau malam itu hilang keperawanannya. Bangga. Bangga. Bukan takut kepada Allah, bangga malah. Kamu tidak gaul, kamu. Masya Allah, na'udzubillah. Inilah. Apa yang disabdakan oleh Nabi betul-betul terjadi, ikhlas kalian. Maka akan ada dari sebagian umat Islam yang akan mengikuti kebiasaan mereka Yahudi dan Nasara. Apa kebiasaan mereka? Oh, banyak. Banyak kebiasaan-kebiasaan mereka. Mulai dari akidahnya. Oh, banyak akidahnya diadopsi oleh kaum muslimin. Mulai dengan akidahnya, cara ibadahnya pun diikuti oleh kaum muslimin. Cara jual beli diikuti oleh kaum muslimin. Akhlak mereka diikuti oleh kaum muslimin. Ada, semua ada. Lengkap. Maka pembahasan kita berkaitan dengan akidah kan? Berkaitan dengan akidah. Syekh mengatakan bahwa dari umat Islam akan ada dari umat ini yang akan mengikuti, yang akan ada dari umat ini akan menyembah berhala. Akan ada. Mana dalilnya? Ini dalilnya hadis tadi. Sebab akan ada dari umat Islam yang akan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasara. Di antara kebiasaan Yahudi dan Nasara berkaitan dengan akidah apa? Senang mengkultuskan kuburannya para rahibnya dan pendetanya. Ini senang mengkultuskan kuburan pendeta dan rahib-rahib mereka. Makanya Nabi ketika meninggal itu yang sudah kita lewati hadisnya. Ketika Nabi meninggal sakratul maut, apa kata Nabi? Semoga Allah melaknat mereka. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Itu kebiasaan mereka. Ketika Ummu Salamah lewat di Habasyah, negeri Habasyah Ethiopia, Ummu Salamah melihat gereja dan di dalamnya ada gambar-gambar nabi-nabi, ya gambar Yesus dan seterusnya. Dilapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah begini-begini, aku melihat ada gereja begini-begini. Apa kata Nabi? Ulaika idza mata fihi ar-rajul salih. Mereka-mereka itu wahai Ummu Salamah punya kebiasaan kalau meninggal orang-orang solehnya. Ini perhatikan kebiasaan mereka ya kata Nabi. Mereka itu punya kebiasaan kalau meninggal orang-orang solehnya, banau ala qabrihi masjida. Mereka membangunkan di atas kuburannya masjid. Bukan masjid yang maksud, bukan begini, tapi masjid yang maksud adalah tempat ibadah, tempat melakukan ritual. Itu kebiasaan mereka wahai Ummu Salamah. Kalau meninggal orang salehnya, maka mereka segera membangunkan di atas kuburannya orang saleh tadi tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuatkan apanya? Membuatkan pada tempat ibadahnya tadi apanya? Patungnya atau gambarnya. Patungnya atau gambarnya. Ini kebiasaan siapa ini? Kebiasaannya Nasara itu tadi kata Nabi. Ya. Ulaika syirarul khalqi indallah. Kata Nabi, mereka itu adalah makhluk yang terjelek di sisi Allah. Mereka itulah makhluk yang terjelek di sisi Allah. Nah sekarang ini kebiasaan ada tidak pada umat Islam? Ada. Ya, kalau ada orang soleh meninggal dianggap wali, dianggap kiai, dianggap pokoknya orang soleh, maka langsung ramai kuburannya didatangi. Langsung dibangunkan tempat-tempat yang megah, langsung dibangun itu di mana-mana begitu. Walaupun tidak jelas apakah dia wali atau tidak, yang jelas ceritanya orang wali itu, wah sudah ramai-ramailah dibangun kuburannya, kemudian didatangi, diziarahi, kemudian dilakukan ritual-ritual ibadah, menyembelihlah, baca Quranlah, sholatlah, berdoa dan seterusnya. Ini kebiasaan siapa ini? Itu tadi kata Nabi. Mereka itu punya kebiasaan. Kalau meninggal orang solehnya, langsung kuburannya dibangunkan tempat ibadah. Dan mereka ibadah di kuburan itu. Kemudian apa? Kata Nabi, dibuatkan patungnya orang soleh itu tadi. Ini mirip dengan sebagian patareka. Di masjid mereka dipasang foto-foto syekh tarekat mereka. Ini mirip. Mirip ini. Tujuannya apa? Tujuannya apa dibuat itu patung? Dulu tujuannya apa? Supaya kalau diingat, dilihat akan tambah semangat ibadah. Itu tujuannya dulu ya. Orang-orang musyrikin pasang itu patung tujuannya. Bukan menyembah patungnya, tapi sebagai targhib, sebagai penyemangat agar mereka semakin giat beribadah. Ketika mereka loyo lihat gambarnya itu sang wali, oh ini wali begini loh, semangat lagi ibadah. Itu tujuannya, itu pun dilarang. Itu dilarang oleh Nabi itu. Kenapa dilarang? Sebab itu sarana menuju kepada kesyirikan. Kalau sekarang umat Islam memang dipasang fotonya, kemudian dia di situ, masya Allah. Kalau dia sholat di situ, ada fotonya sang wali di depan, khusyuk dia. Sang wali melihat kita ini. Padahal Allah lebih melihat dia, kan begitu? Itulah talbisul iblis, tipu daya iblis kepada sebagian umat Islam. Masya Allah, begitu jagonya iblis menggiring umat Islam ke dalam kesesatan sedikit demi sedikit. Awalnya bagus, pasang fotonya, sedikit-sedikit diarahkan, akhirnya jatuhlah dia dalam kesyirikan. Makanya Nabi sebelum terjadi kesyirikan diputus, memang ini bisa mengarah kepada kesyirikan, tidak boleh, kata Rasulullah, jangan melakukan walaupun belum syirik. Upaya Rasulullah dalam menjaga tauhid. Ya. Nah, jadi ini diantara kebiasaan Yahudi tadi, satu kebiasaan dari sekian banyak kebiasaan mereka yang ditiru oleh kaum muslimin. Masalah pengkeramatan kepada kuburan, oh ya sudah, itu asli dari Yahudi itu, asli dari Nasara itu, yang diikuti oleh kaum muslimin. Ya, bahkan diantara kaum muslimin sampai rela mengeluarkan biaya untuk studi apa taur keliling hanya untuk mencari kuburan orang-orang saleh, wisata, wisata religi katanya, wisata religi. Alhamdulillah, ini haram. La tashuddu, Rasulullah bersabda, la tashuddu rihalu illa ila thalathati masajid, tidak boleh melakukan perjalanan khusus untuk melakukan ibadah. Ini kata Nabi ya, tidak boleh melakukan perjalanan ke sebuah tempat khusus untuk melakukan ibadah di situ kecuali tiga masjid. Ini saja yang boleh dilakukan perjalanan khusus untuk ibadah. Apa itu? Masjidil Haram, Masjid Nabi, dan Masjid Aqsa. Tidak boleh, kata Rasulullah, sengaja menyiapkan perbekalan, sengaja menyiapkan bekal untuk safar demi mendatangi tempat untuk ibadah, kecuali tiga ini saja yang boleh, yang lainnya tidak boleh. Ini telah melanggar hadis Nabi. Sengaja mendatangi jauh-jauh dari Makassar ke Surabaya, Sunan Ampel. Ya, yang dari daerah jauh-jauh, dari Bone, dari Pangkep, sengaja datang ke Goa. Untuk apa? Untuk ibadah di situ. Ini sudah syirik kalau dia ibadah dari kuburan, sudah syirik. Yang kedua, melanggar lagi hadis Nabi. Sengaja melakukan perjalanan untuk maksud ibadah di situ. Tidak boleh. Na'udzubillah. Ini pelanggaran-pelanggaran besar ini. Ya. Pelanggaran besar ini semua. Ini kebiasaan, salah satu kebiasaan Yahudi seperti itu. Syekh Shalal Fauzan menyebutkan beberapa kebiasaan mereka, di antara yang kita sebutkan tadi, di antara kebiasaan mereka, kata beliau, ya'maluna 'idil maulid lil masih. Ya. Mereka melakukan perayaan hari kelahirannya Yesus. Ini kebiasaan siapa ini? Merayakan hari kelahiran Nabi Isa, apa namanya ini? Hari apa namanya? Hari Natal. Hari lahirnya Nabi Isa. Kelahiran Nabi diperingati. Kata beliau, fayujadu fi hadhihi al-ummah, maka pada umat ini juga didapati orang yang seperti ini. Man ya'mal 'idil maulid li Muhammad, ada juga orang-orang dari umat Islam yang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Tashabbuhan bin Nasara, karena mengikuti orang-orang Nasara. Pasti terjadi, pasti. Ada dari sahabat yang memperingati kelahiran Nabi? Ada, kita dapatkan riwayat Abu Bakar memperingati kelahiran Nabi, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga ada. Ada dari kalangan Imam Madhab, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ada. Kalau ada tunjukkan di mana. Kalau ada. Ada dari kalangan Ahlul Hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah ada. Kalau ada tunjukkan, saya akan ikut. Kalau ada. Kalau ada tunjukkan. Kalau kalian mengatakan ini bentuk cinta kepada Rasulullah, siapa yang lebih cinta kepada Nabi? Anda atau sahabat? Kalau kecintaan sahabat kepada Nabi sampai rela mempertaruhkan lehernya demi Nabi, cintanya mereka kepada Nabi, Anda rela? Dan ketika Nabi berperang, ya Rasulullah berlindung di belakangku biar saya yang kena panah. Cinta mereka kepada Nabi. Tidak ada yang mengalahkan cintanya sahabat kepada Nabi. Tapi mereka mencintai Nabi sesuai dengan apa yang Nabi suka. Itu bentuk cinta kepada Nabi. Ya. Kalau cinta kepada Nabi, cintai apa yang Nabi suka. Dan benci apa yang Nabi benci. Dan di antara yang Nabi benci adalah perkara baru dalam agama. Nabi sangat benci itu. Maka mustahil Anda mengaku cinta kepada Nabi, tapi melakukan apa yang Nabi tidak suka. Mana caranya cinta apa namanya itu? Kalau cinta maunya masih bagus, nah, kalau cinta palsu masih bagus, nah, cinta apa namanya itu? Nggak tahu cinta apa namanya. Ya, jemaah sekalian. Jadi ini diantara kebiasaan-kebiasaan Yahudi dan Nasara, senang merayakan perayaan-perayaan. Ya, dalam Islam cuma dua perayaan, tidak ada yang lain. Dua saja perayaan, selain daripada itu tidak pernah dirayakan oleh Nabi. Tidak ada. Tidak ada perayaan-perayaan dalam Islam. Baik, kemudian berikutnya kata Syekh Shalih Fauzan, Habibullah Taala, kama yujadu kama wujida fil yahudi wal nasara man yahlibu lihyatahu. Ini dia kata Syekh Shalih Fauzan, sebagaimana didapati pada Yahudi dan Nasara ada orang-orang yang yahliku lihyatahu. Apa itu yahliku lihyatahu? Cukur jenggot. Ya, ini Yahudi dan Nasara, tetapi kumisnya dipanjangkan. Ini kebiasaan Yahudi dan Nasara. Fawujida min hadhil ummah, maka juga didapati pada umat ini seperti mereka. Jenggotnya habis, kumis dibiarkan. Ila ghairi dzalika, dan selain daripada itu, dari jenis-jenis tasyabbuh yang tidak bisa lagi dihitung berapa jumlahnya tasyabbuhnya kaum muslim. Tidak bisa lagi dihitung, sudah kata beliau. Nah. Ya, banyak bentuk-bentuk tasyabbuh itu. Banyak. Baik berkaitan dengan akidah, dan ini yang parah ya. Kalau tasyabbuh dalam masalah akidah itu parah, bahaya itu. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang tasyabbuh menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Jadi kalau akidahnya sama dengan akidahnya mereka, ya sudah. Na'udzubillah. Ya, kalau masalah akhlak, ya masih mending. Tapi kalau sudah tasyabbuh dalam masalah akidah, bahaya itu. Salah satu contoh ikhwas kalian, ini bahaya juga. Saya sebutkan di sini. Tasyabbuh dalam masalah akidah. Ya. Orang-orang Yahudi itu suka merubah-rubah ayat-ayat Allah. Itu Yahudi. Mereka suka merubah firman-firman Allah. Baik lafadznya dirubah maupun maknanya. Kan ada orang merubah lafadznya tapi maknanya tidak. Ada maknanya dirubah tapi lafadznya tidak. Tapi Yahudi ini Mereka kebiasaannya apa? Merubah kalam-kalam Allah, lafadznya dirubah, maknanya pun dirubah. Mereka sebutkan dalam Al-Qur'an yuharrifunal kalima am nawadhihi. Mereka punya kebiasaan mentahrif kalam-kalam Allah dari posisinya, dari maknanya. Mereka suka mentahrif. Apa artinya tahrif? Merubah. Makanya ketika kita belajar akidah asma wa sifat, salah satu yang tidak boleh dilakukan ketika membahas akidah asma wa sifat adalah tidak boleh mentahrif, tidak boleh merubah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kapan merubah? Jatuh dalam penyimpangan akidah. Nah, mereka ini punya kebiasaan begitu, merubah kalam-kalam Allah baik secara lafaz maupun maknanya. Contoh dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Udkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin." Kata Allah dalam Al-Qur'an. Ini Allah sampaikan kepada Yahudi ketika Yahudi habis bermaksiat, sudah bermaksiat mereka ya. Mereka kemudian disuruh oleh Allah untuk datang ke Baitul Maqdis Palestina. Suruh datang ke sana. Kemudian disuruh oleh Allah untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis melalui salah satu pintunya. Kata Allah, "Udkhulul baba," masuklah ke dalamnya melalui pintu. Pintu ini salah satu pintu yang ada di Baitul Maqdis. Sujada, dalam keadaan apa? Bukan sujud yang dimaksud ya, dalam keadaan merendahkan diri, tunduk. Tapi apa mereka lakukan? Mereka masuk gini. Masya Allah, lihat Yahudi ya. Memang begitu ya, pembangkang ini. Luar biasa itu pembangkang. Tidak ada di dunia, tidak ada umat di dunia ini yang sangat pembangkang dan sombong daripada Yahudi. Tahu benar tapi sombong, pembangkang betul itu. Coba lihat, disuruh sudah masuk ke dalam pintu Baitul Maqdis dalam keadaan apa? Merendahkan diri. Tapi apa? Lehernya ditegakkan sambil berjalan masuk. Wa qulu hittatun, dan kata Allah, ketika kamu masuk, kalian masuk, ucapkan hittah. Apa itu hittah? Sambil kalian masuk, merendahkan diri kalian karena sudah berbuat dosa, Allah ingin ampuni kalian. Masuklah sambil mengucapkan hittah. Apa artinya hittah? Ya Allah ampunilah kami. Ya Allah ampunilah kesalahan kami. Maka apa kata Allah? Maka naghfir lakum khatayakum. Maka kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Coba lihat ternyata apa? Apa kata Yahudi ketika masuk? Allah suruh mengatakan hittah, hittah. Dia bilang hintah. Gua ngajar Yahudi. Sambil mereka berjalan masuk, mereka mengatakan hintatun. Padahal disuruh sama Allah apa? Hittatun. Tambah nun. Tapi dia tambah nun. Kalau hittah, hittatun. Tiga huruf. Ha, ta, dan ta. Hittatun. Artinya apa? Ya Allah ampuni dosa kami. Tapi di rumah kalimatnya Allah menjadi hintatun. Ditambah nun. Hintah. Nah, ini salah satu kebiasaan mereka ini. Senang merubah-rubah kalimat-kalimat Allah. Faham ini? Apa artinya hintah? Gandum. Loh, coba lihat. Nah, ini pentingnya kita belajar membaca Al-Quran dan seterusnya. Salah huruf, tambah huruf, lain artinya itu. Dirubah hinta menjadi hin, ditambah nun. Apa artinya hinta? Gandum. Jadi mereka sambil masuk, gandum. Kurang ajar betul mereka ini. Umat yang paling pembangkang di dunia ini Yahudi. Hinta. Jadi dirubah lafaz dan makna firman Allah. Nah, ikhwan fillah, ternyata pada umat Islam ada juga yang seperti seperti ini. Dan yang melakukan seperti ini bukan orang awam, tapi orang yang dianggap sebagai tokoh agama. Ada. Contohnya apa? Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Istawa. Apa arti istawa? Istawa menurut ulama tafsir dan menurut ulama ahli sunnah sepakat mereka, istawa artinya irtafa wa ala, tinggi di atas. Itu artinya istawa, bukan bersemayam. Keliru itu terjemahan jenis bersemayam. Tapi apa? Diterjemahkan Allah Ar-Rahman tinggi berada dan tinggi di atas arsy, di atasnya arsy. Paham ya? Itu artinya istawa. Istawa artinya apa? Tinggi di atas, di atasnya arsy. Tinggi, tidak ada lagi lebih tinggi darinya, dan dia berada di atasnya arsy. Tidak ada lagi di atasnya. Jadi Allah berada di atas. Nah, karena mereka ingin menolak akidah ini, Allah berada di atas, tidak mau mereka mengatakan Allah di atas. Nah, dirubahlah ayat Allah tadi. Na'udzubillah. Dirubahlah ayat istawa, dirubah, ditambah hurufnya istaula. Sama dengan Yahudi tadi ya. Yahudi menambah satu huruf nun, dia tambah juga huruf lam, istaula. Kalau ayatnya istawa, dirubah menjadi istaula, ditambah la, huruf lam. Bedalah artinya. Apa artinya istaula? Menguasai. Jadi Allah itu menguasai arsy. Bukan maksudnya Allah ada di atas arsy, di atas lagi, enggak. Tapi Allah itu artinya ayat, Allah menguasai itu arsy. Ini batin. Akidah sesat. Sesat ini. Karena ini lari dari akidah Allah di atas, di atas, di atas langit. Ya, karena ini menetapkan Allah di mana-mana, jangan dibatasi di atas. Ini ayat tidak bisa. Terus ini ayat bagaimana ini ayat? Wah, itu ayat maksudnya istawa, bukan istawa, tapi maksudnya istaula, tambahlah huruf lam. Na'udzubillah. Ini otak-otak Yahudi. Ini kebiasaan Yahudi. Rubah-rubah ayat Allah. Iya. Yang anehnya, kalau mereka mengatakan ini akidahnya Asy'ariyah. Na'udzubillah. Dari mana? Akidahnya Abu Hasan. Bukan akidah Abu Hasan ini. Ya, hati-hati menisbahkan kepada Abu Hasan. Asy-Syaikh Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah itu sudah bertobat. Beliau sudah bertobat. Ya. Perhatikan ya, saya sebutkan ucapan Abu Hasan dalam kitabnya Al-Ibana. Dan kitab Al-Ibana ini buku terakhir yang ditulis beliau menunjukkan beliau kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perhatikan kalimat Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, kitab Al-Ibana. Kitab beliau, kitab Al-Ibana. Beliau berkata, Abu Hasan, wa qad qala qa'ilun min al-mu'tazilah wal jahmiyah wal haruriyah, dan sungguh telah berkata, telah berkata orang-orang Mu'tazilah. Perhatikan, sungguh telah berkata sebagian dari orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah dan Haruriyah. Siapa Haruriyah? Khawarij. Tiga kelompok sesat dalam Islam. Pertama apa? Mu'tazilah, Jahmiyah dan Haruri. Anna makna qawlillahi ta'ala, bahwasanya makna firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, innahu istaula. Jadi siapa pendapat, ucapan siapa istaula? Menurut Abu Hasan, Asy'ariyah, Mu'tazilah Jahmiyah dan Haruri Khawar. Kata beliau ya, perhatikan bahwa mereka berkata bahwa makna firman Allah Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, istawa artinya istaula wa malika wa qahara. Istaula artinya, istawa artinya istaula, menguasai, wa malik sama menguasai, wa qahara dan memenangkan. Ibaratnya yang tadinya dikuasai orang kemudian bertempur, dia kalah, dia yang menguasai, seperti itu maknanya. Ya, kata beliau, perhatikan ya. Baik. Wa anna Allah Ta'ala fi kulli makan. Dan mereka berkata, siapa mereka tadi? Hah? Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij. Mereka berkata bahwa Allah berada pada setiap tempat. Jadi ini akidah siapa ini? Menurut Abu Hasan. Akidah siapa ini? Ah. Baik, wajahadu, dan mereka menentang ayyakul Allah Azza wa Jalla, mereka menentang keberadaan Allah yang beristiwa di atas arsy. Mereka menentang Allah di atas. Sebab mereka maunya apa? Allah ada di mana-mana. Mana? Dan kata Abu Hasan, mereka menentang bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy kama qala ahlul haq. Sebagaimana ini pendapatnya ahlul haq. Perhatikan kata beliau. Ini pendapatnya ahlul haq. Apa pendapat ahlul haq? Allah beristiwa di atas arsy. Allah tinggi di atas arsy, di atas, bukan di mana-mana. Kata beliau, ini pendapatnya ahlul haq. Jadi beliau bela ini. Ini akidah beliau. Jadi tidak benar kalau dikatakan ini akidah Abu Hasan. Tidak benar, dusta. Memang sebelumnya Abu Hasan rahimahullah sempat mengikuti madhab Mu'tazilah. Makanya beliau tahu ini akidah Mu'tazilah ini. Beliau sudah tobat. Kemudian menulis kitab Al-Ibana sebagai bukti rujuknya beliau kepada, kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya saja sebagian mereka ada yang mengatakan itu tidak benar bukunya Abu Hasan. Ah, gitu lagi. Ketika disebutkan tidak kita Abu Hasan dalam kitabnya, oh tidak benar itu bukunya Abu Hasan. Bukan bukunya itu. Terus buku siapa? Dan bisa juga ditetapkan mereka, buku siapa ini? Iya. Taruhlah bukan buku Abu Hasan. Yang mana kita ikuti Abu Hasan apa dalil? Dalil. Allah di atas. Tanpa dalil orang tahu Allah di atas. Dari mana orang tahu? Coba kalau orang berdoa, kemana tangannya? Hah? Begini, begini, begini, begini. Semua orang berdoa begini. Sampai orang Nasoro saja, orang Kristen dan orang Yahudi kalau berdoa pasti begini ke atas. Pasti anunya ke atas. Makanya ketika Abu Ma'ali Al-Juwayni, Abu Ma'ali ini rahimahullah seorang ulama yang sempat terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah. Allah ada di mana-mana. Ya kan? Sempat terpengaruh dengan Abu Ma'ali Al-Juwayni itu ulama besar. Bermadzhab Syafi'i dan ahli usul fiqh, punya kitab-kitab namanya Al-Waraqat dalam usul fiqh, itu dikaji di buku-buku, di kitab kita, di pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah. Namun ada pemikiran Mu'tazilah beliau waktu itu. Dan ulama besar Imamul Haramain, julukannya Imamul Haramain, Abu Ma'ali Al-Juwayni. Ketika dia Al-Juwayni, ketika dia beliau rahimahullahu taala punya pemikiran seperti tadi Mu'tazilah, Allah di mana-mana, Allah tidak di atas, maka ada orang yang bernama Al-Hamadani, ya Abu Ma'ali, tolong jawab kebingunganku ini. Apa kebingunganmu? Kenapa kok ketika orang berdoa selalu tangannya ke atas? Selalu ke atas. Kenapa? Setiap orang berdoa pasti ke atas dia tangannya, mengarah ke atas. Apa kata Abu Ma'ali? Hayjarani Al-Hamadani. Sungguh Al-Hamadani telah membuat aku bingung. Langsung bingung beliau. Bisa menjawab. Betul memang, itu fitrah manusia. Binatang saja kelihatan itu. Kalau ingin mengadu kemana itu? Ke atas. Bukan kemana-mana. Ya, jadi ini ikhwan fillah jazakumullah, salah satu akidah. Akidah. Dari akidahnya Yahudi, itu mereka senang merubah kalam-kalam Allah, baik lafaz dan maknanya. Wallahu a'lam. Jadi ikhwan fillah jazakumullah, syahidnya dari pembahasan kita malam ini, ya, bahwa akan ada dari umat Islam yang akan melakukan kesyirikan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis tadi. Akan ada dari umat Islam yang akan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasara, dan antara kebiasaan mereka adalah terbiasa menyembah tagut, terbiasa mengkultuskan para para wali-wali mereka atau orang-orang solehnya mereka, sampai pada tahap penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini cukup saja. Sampai di sini saja dulu pertanyaan nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.